Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di malam yang ke-19 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, untuk duduk bersama, memurojaah, mempelajari sebagian apa yang telah diwariskan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang telah dijelaskan oleh ahlul ilmi terkait dengan permasalahan tauhid, perkara prinsip dasar dalam agama kita, kalimat la ilaha illallah. Kita di pembahasan terakhir dari bab yang ke-23 pada kitab Fathul Majid, babu maja'a fi sihri, bab apa-apa yang datang tentang permasalahan sihir. Di pertemuan yang lalu telah dipelajari tentang sihir, maknanya, kemudian hukum yang berlaku atau terkait dengannya yang berhubungan dengan permasalahan tauhid, yang telah dipelajari bahwa perkara sihir termasuk akbarul kabair, dosa-dosa besar yang terbesar, bahkan menjadi salah satu dari pembatal iman. Demikian pula perkara sihir merupakan salah satu dari 7 hal yang membinasakan pelakunya, baik di dunia demikian pula di akhirat. Di akhirat tentunya akan hilang imannya, di akhirat tentunya akan gugur seluruh ibadahnya. Wa ma lahum fil akhirati min nasib, mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Demikian pula di dunia, seperti yang akan disebutkan di akhir dari bab yang ke-23 ini. Ini menunjukkan perkara sihir, perkara besar, termasuk dari bagian perkara tauhid, ya, yakni memiliki hubungan dengan perkara tauhid, bahwa sihir perusak tauhid, sehingga harus dikenali dan wajib untuk dijauhi. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah An Jundub marfu'an haddus sahiri darbuhu bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala sahih as-sahihu annahu mauquf. Berkata al-musannif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab At-Tauhid, dari Jundub secara marfu', yakni dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum had bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, ditebas dengan pedang, yakni dibunuh. Hadis dalam riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata yang sahih hadis ini mauquf. Yang sahih hadis ini mauquf. Dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ketika menjelaskan riwayat ini, bahwa penisbahan marfu' disandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini ada kelemahan, dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Al-Arabi, Al-Baihaqi. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fi isnadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan. Naam. Ada asar mauquf dari Jundub, dan yang sahih asar tersebut mauquf. Dan ini yang dipegang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh musannif as-sahih annahu mauquf. Demikian pula Adz-Dzahabi dan Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh syarih rahimahullah. Qauluhu an Jundub, dari Jundub. Zahiru sani'i At-Tabarani fil Kabir annahu Jundub ibn Abdullah Al-Bajali. Yang zahir dari amalan yang biasa, yang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ketika menyebutkan Jundub, bahwa yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali, la Jundub Al-Khair Al-Azdi Qatilus Sahir, Qatilus Sahir. Bukan yang dimaksud dengan Jundub itu adalah Jundub Al-Khair, ya, Jundub bin Ka'ab, nanti akan disebutkan biografi beliau, sama-sama sahabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Azdi, yang diriwayatkan Qatilus Sahir, bahwa beliau yang membunuh tukang sihir. Fa'innahu rawahu fi tarjamati Jundub Al-Bajali min tariqi Khalid Al-Abdi Anil Hasan an Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Al-Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan dalam tarjamah biografi Jundub bin Abdullah Al-Bajali dari jalur Khalid Al-Abd, dari Al-Hasan, dari Jundub, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalid Al-Abdu, Khalid Al-Abd adalah seorang yang lemah, dhaif. Qala Al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-shawabu annahu ghairuhu. Yang sahih bahwa yang dimaksud dengannya adalah orang lain. Warawahu Ibnu Qani'. Waqad rawahu Ibnu Qani', dan diriwayatkan, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Ibnu Qani' wal Hasan Ibnu Sufyan. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hasan Ibnu Sufyan min wajhain anil Hasan, dari dua jalur, dari Al-Hasan Al-Basri an Jundub Al-Khair, dari Jundub Al-Khair annahu jaa ila sahir fa darabahu bisayf hatta mata, bahwa beliau mendatangi penyihir lalu kemudian beliau memukulnya dengan pedang hingga meninggal. Wa qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, lalu beliau mengatakan, aku mendengar Rasul SAW beliau bersabda, lalu beliau menyebutkan riwayat ini. Wa Jundub Al-Khair, dan Jundub Al-Khair huwa Jundub bin Ka'ab, yaitu Jundub ibnu Ka'ab. Wa qila Jundub ibnu Zuhair ibnu Zahir, ada yang mengatakan Jundub ibnu Zahir. Wa qila huma wahid, ada pendapat yang mengatakan keduanya itu satu orang, Jundub bin Ka'ab, Jundub ibnu Zahir. Ada yang mengatakan keduanya itu satu orang, cuma namanya penisbahannya berbeda, ya, karena biasa penisbahan nama kadang-kadang disandarkan kepada ayahnya, kadang-kadang sebagian menyandarkan kepada kakeknya, ya, dan itu ma'ruf. Seperti Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu yang masyhur di kalangan muslimin. Tapi yang benar nama beliau Ahmad bin Abdullah ibn Hanbal. Nah, dan yang lainnya. Kama qalahu Ibnu Hibban, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi sahabi. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi, seorang sahabat. Rawa Ibnu Sakan min hadis Buraidah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari hadis Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, yadribu darbatan wahidah. Dipukul dengan sekali pukulan. Ya, fayakunu ummatan wahdah, sehingga menjadi umat yang satu. Nah, taib, ikhwati billah rahimani wa rahimakullah, riwayat ini dan juga beberapa riwayat yang beliau akan sebutkan terkait dengan hukum had bagi seorang penyihir. Hukum had bagi seorang penyihir, dan menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwa penerapan hukum had ini dilakukan oleh pemerintah, ya, oleh negara penguasa, dan bukan dilaksanakan atau dilakukan oleh perorangan atau perkelompok. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang disebutkan atau hal yang ditetapkan dalam, ya, aqidatis salaf. Nah, bahwa penerapan hukum had ini yang melakukannya adalah pemerintah atau penguasa, tidak diberikan wewenang kepada masing-masing orang untuk melakukannya, menerapkan hukum had tersebut, atau perkelompok, perjamaah. Tapi yang melakukannya adalah penguasa. Nah, beberapa riwayat yang disebutkan dari sahabat, ya, ini mengarahkan ke sana. Apakah mereka sebagai penguasa atau mereka orang yang telah diizinkan oleh penguasa. Qauluhu haddu sahir darbuhu bisayf, hukum had bagi penyihir adalah, ya, ditebas dengan pedang. Ruwiya bil ha'i wa bitta, diriwayatkan darbuhu itu dengan huruf ha, demikian pula dengan huruf ta. Jadi bisa dibaca darbuhu, ya, bisayf, atau darbatan dengan ta, bisayf. Darbatun bisayf atau darbatan bisayf. Kilahuma sahih, keduanya sahih. Bisa dibaca dengan salah satu dari keduanya. Wa bihadzal hadits aqada Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah faqalu yuqtalu sahih. Dengan hadits inilah yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan Abu Hanifah rahimahumullah. Mereka mengatakan penyihir hukum hadnya dibunuh karena kerusakannya itu besar, membahayakan kaum muslimin, ya, sehingga hukum had yang diterapkannya pun besar. Waruya dzalika an Umar wa Utsman wa Ibnu Umar wa Hafsa wa Jundub ibn Abdullah wa Jundub ibn Ka'ab wa Qais ibn Sa'ad wa Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Diriwayatkan hal ini dari sahabat Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub ibn Ka'ab, ya, Qais bin Sa'ad, dan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Walam yara Syafi'i 'alaihi al-qatla bi mujarradi sihr illa in 'amila fi sihrihi ma yablughu al-kufra. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak berpendapat, ya, untuk dibunuh sekedar seseorang mempraktikkan sihir, ya, illa in amila fi sihrihi ma yablughul kufra, kecuali dia melakukan dalam sihirnya sesuatu tindakan yang mencapai tingkat atau derajat kekufuran, baru dihukumi kufur, baru kemudian diterapkan hukum had dibunuh. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan alul ilmi, ya, Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Malik, Abu Hanifah rahimahumullah berpendapat berdasarkan riwayat asar-asar dari sahabat ini, maka seorang yang mempraktikkan sihir atau tukang sihir hukum hadnya dibunuh. Al-Imamu Syafi'i berpendapat bahwa tidak dibunuh kecuali dalam praktek sihirnya ada hal-hal yang dihukumi atau mencapai tingkatan hukum kekufuran, ya, seperti misalkan, ya, amalan-amalan yang dia lakukan untuk mendapatkan keridhaan syaitan karena dia akan meminta bantuan syaitan, ya. Nah, seperti menginjak-nginjak mushaf Al-Quran misalkan, na'udzubillah, atau melemparkannya ke tempat-tempat najis misalkan, atau apa saja yang dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan syaitan agar syaitan membantu dia dalam sihirnya, maka jika dia melakukan hal-hal ini maka sampai pada tingkatan kekufuran, maka diterapkan hukum had ini. Jika tidak demikian maka tidak diterapkan. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wal awwalu aula lil hadis wa li athari Umar wa amali bi wa amila bihi an-nasu fi khilafati min ghairi nakir. Kata beliau, kata Syarih rahimahullah, namun pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, itu yang sahih, itu yang lebih utama berdasarkan hadis ini dan berdasarkan azhar yang telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, demikian pula yang telah dipraktikkan oleh manusia, oleh kaum muslimin di masa kekhilafaan Umar radhiyallahu taala anhu tanpa ada pengingkaran dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena para sahabat, mereka kalau melihat sesuatu yang menyelisih sunnah, mereka akan ingkari, mereka tidak akan biarkan. Nah, la yakhafullah, ya, laumatalaim, la yakhafuna fillahi laumatalaim, mereka tidak takut, ya, dalam bertindak di jalan Allah, ya, celaan orang-orang yang mencela ataukah hal-hal yang lain. Selama ketika mereka melihat sesuatu yang menyelisih syariat, maka mereka akan mengingkari. Maka ketika ada perbuatan yang masyhur yang dikerjakan di tengah-tengah mereka, ketika tidak ada pengingkaran dari seorang pun dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, maka ahlul ilmi menjadikannya sebagai hujjah, ya. Nah, bahwa amalan ini telah diamalkan, ya, amalan ini telah diamalkan di masa Rasul sallallahu di masa khalifah Umar atau khalifah Abu Bakar atau yang lainnya dari kalangan Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhum tanpa ada pengingkaran. Mereka jadikan hal itu sebagai hujjah. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti perkara sihir perkara besar. Hukuman atau hukum yang berlaku kepada tukang sihir besar. Ya. Sihir merupakan perusak atau salah satu hal yang membinasakan seseorang, seperti yang sudah disebutkan. Agamanya, demikian pula dunianya. Sampai-sampai di antara ahlul ilmi, jumhur bahkan mereka berpendapat pelaku sihir itu dibunuh. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dari yang namanya sihir dan praktek-praktek sihir. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, ya, ketika menerangkan pembahasan ini, beliau ditanya, ya, beliau ditanya, dars ini telah selesai di beberapa tahun yang lalu. Nah, pelajarannya telah dilalui beberapa tahun yang lalu, afwan, ya. Beliau ditanya, "Ma hukmu man yasta'milu ba'dal khuda' liwahiman nasa annahu sihrun?" Apa hukum yang berlaku bagi seseorang yang melakukan sebagian trik tipuan untuk mengesankan kepada manusia, kepada orang-orang bahwa itu sihir? Bahwa itu sihir. Pernah lihat, ya, atau pernah dengar, ya, ada semacam trik apa apalah ya yang kemudian dipraktekan ya, mungkin kecepatan tangan misalkan, atau pengalihan fokus seseorang terhadap sebuah perkara. Nah, kecepatan dia dalam mengatur atau menyusun ya, sehingga orang menyangka bahwa itu sihir padahal itu trik. Misalkan contoh ya, beliau ditanya, apa hukum orang yang melakukan hal ini? Ya, dia melakukan sebagian trik ya, tipuan untuk mengesankan kepada orang-orang bahwa ini sihir, lihat sihir, saya pandai atau bisa melakukan sihir, padahal trik yang dia lakukan. Ya. Naam. Fa jaba hafizahullah, beliau menjawab, al-aqilu man aqilahu aqluhu likulli madhmumin. Seorang yang berakal ya, adalah seorang yang akalnya akan mencegah dia dari segala perkara yang tercela. Segala perkara yang tercela secara syar'i. Nah, fahal minal aqli an taqifa fi mantiqatin yataraddadun nasu fiha bainal hukmi alaihi hal yuqtal wala ma yuqtal takfur aw la takfur. Hal hadza minal aqli. Apakah termasuk, apakah dikategorikan masuk akal sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang layak ya, engkau menempatkan dirimu pada posisi yang orang-orang berbeda pendapat tentangmu dalam menghukumi apakah kamu boleh dibunuh atau tidak dibunuh, apakah engkau kafir atau belum kafir. Nah, artinya ini perkara besar. Jangan dirimu tempatkan diri sendiri pada posisi yang aturan syariat menempatkan dirimu antara apakah kafir atau tidak atau belum kafir. Nah, apakah hukum hadnya dibunuh atau tidak atau belum sampai dibunuh. Nah, fatruk hadza wa yatruk mithla hadzal fi'l, maka tinggalkanlah perbuatan ini atau semisal perbuatan ini. Wala yajuzu ityanuhu kama marra 'ala tafsir alladhi yata'allaqu bi mas'alati sihr wa hukmihi, dan tidak boleh engkau melakukannya, engkau mendatanginya, seperti yang telah lalu dalam penjelasan yang terkait dengan permasalahan sihir dan hukumnya. Seperti itu. Jadi jangan melakukannya. Nah, jauhi, hindari. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahihil Bukhari. Sekali lagi tentang para sahabat tadi, itu salah ucap pertama ya. Bukan la ya khafunallah, itu salah maknanya, salah kalimatnya. La yakhafuna fillah laumatalaim, mereka tidak takut ya satu pun atau seorang pun ketika mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibnu Abdah, Bajalah ibnu Abdah Abadah qala kataba ilaina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Dari Bajalah ibn Abdah Abadah, beliau berkata, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menuliskan tulisan perintah kepada kami, an yaqtulu kulla sahir wa sahirah, bunuhlah setiap tukang sihir lelaki ataukah wanita ya. Qala, lalu beliau berkata, maka kami pun membunuh tiga tukang sihir. Nah, ini yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, bahwa hukum hati ini diterapkan oleh pemerintah atau orang-orang yang ditentukan atau diizinkan untuk melakukannya ya oleh pemerintah. Qala Syarih rahimahullah, berkata Syarih, na'am. Lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz Al-Imam Ahmad ya, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, nanti akan disebutkan insyaallah, beliau tidak menyebutkan dalam lafaz seperti yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini rahimahullah. Qala Syari, berkata Syari, hadzal athar rawahu al-Bukhari kama qala al-musannif, athar ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah seperti yang disebutkan oleh musannif. Lakin lam yadhkur qatla sawahir, tetapi athar yang disebutkan oleh Imamul Bukhari tanpa menyebutkan dibunuhnya beberapa tukang sihir. Qauluhu an bajalah bi fathil muwahhadah ba'da hajim, dengan ba yang di fathah kemudian huruf jim, ibnu abadah bi fathatain, anak dari abadah dengan dua fathah, jadi bukan abdah tapi abadah. At-Tamimi al-Anbari basriun thiqah, ya, dari Basrah seorang perawi yang terpercaya. Qauluhu Ka'ab kataba ilaina Umar ibn al-Khattab, telah menulis kepada kami Umar ibn al-Khattab, an yuktulu kulla sahirin wa sahiratin wa zahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitabatin, yang zahir dari lafaz ini bahwa tukang sihir itu dibunuh tanpa dimintai taubat, tanpa dimintai taubat. Wa huwa kadzalik alal masyhur an Ahmad, dan itulah yang masyhur dalam madhab al-imamu Ahmad, dari pendapat al-imamu Ahmad. Wabihi qala Malik, dan ini yang menjadi pendapatnya al-imamu Malik. Lianna ilma sihir la yazulu bitawbah, karena ilmu sihir tidak hilang dengan taubat, tidak hilang dengan taubat, ya. Padahal ilmu sihir itu sangat berbahaya, ya. Meskipun dia bertaubat, ilmu sihir yang ada padanya tidak hilang, sehingga bisa saja kembali dilakukan, kembali dipraktikkan, sehingga mengancam keselamatan umat, membahayakan keselamatan kaum muslimin. Nah, lianna ilmu sihir la yazulu bitaubah, karena ilmu sihir tidak hilang dengan taubat. Wan Ahmad istitabun yustatabu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan dimintai taubat, ya. Kita sering mendengar, ya, ketika menukilkan pendapat dari para a'imma, ya, kadang-kadang dari mereka dinukilkan lebih dari satu pendapat, ya, seperti yang disebutkan di sini, yang masyhur dari Imam Ahmad, ya, dibunuh tanpa dimintai taubat. Ada riwayat juga menyebutkan dari Imam Ahmad dimintai taubat. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena penukilan berbeda zaman, ya. Nah, banyak yang mengambil ilmu dari para a'immah, ya. Nah, sebagian mengambil lebih dahulu, sebagian juga mengambil di belakangan, di belakang atau di akhir, sehingga ketika mereka masing-masing menukilkan, mereka masing-masing menukilkan hal yang mereka dengarkan atau yang mereka dapatkan langsung dari para a'immah tersebut, sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan, ya, perbedaan penukilan dari masing-masing mereka. Nah, tinggal dilihat mana yang mutaakhir dan mana yang mutaqaddim dari pendapat tersebut. Namun jika tidak terlalu besar pengaruhnya, ahlul ilmi biasanya menyebutkan semua pendapat tersebut atau beberapa pendapat tersebut dari para a'immah. Nah, fa in taba qubila taubatuhu, kalau ia bertaubat maka diterima taubatnya, ya. Wa bihi qala Syafi'i, dan ini merupakan pendapat al-Imam Syafi'i. Li anna dhanbahu la yazidu 'ani syirki, karena dosa sihir tidak melebihi dari dosa kesyirikan. Wal musyriku yustatabu wa tuqbal taubatuhu, dan seorang musyrik dimintai taubat, ya, dan diterima taubatnya. Jika dia bertaubat maka diterima taubatnya, ya. Ditegakkan hujah atasnya, ya, bahwa apa yang dia lakukan adalah kesyirikan, ya. Apabila dia bertaubat, dia meninggalkannya, dia bertaubat darinya, maka diterima taubatnya. Walidzalika sahha imanu saharati fir'aun wa taubatihim wa taubatuhum. Oleh karena itulah, ya, telah sah imannya para tukang sihir di zamannya Fir'aun. Ketika mereka melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Naam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, kisah masyhur disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran, ya, ketika Fir'aun menganggap bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam dari mukjizat, dari ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, dianggap itu sihir. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangan bisa mengeluarkan cahaya. Maka Fir'aun pun memanggil tukang-tukang sihir dari berbagai penjuru daerah untuk melawan Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam, ya, yang dianggap memiliki sihir. Ketika mereka bertemu, ketika mereka terjadi pertemuan tersebut, ya, maka para tukang sihir mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka bawa. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Allah sebutkan dikhayalkan, ditampakkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan tukang-tukang sihir itu berkerak, sehingga nampak dalam pandangan seperti ular mendekati Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, padahal hakikatnya tidak bergerak, padahal hakikatnya tidak berubah. Tongkat itu tetap, tali-tali itu tetap, tidak mengalami perubahan menjadi ular, hanya saja ditampakkan dalam pandangan Nabi Allah Musa annahu tas'a, annaha tas'a, ya, bahwa tongkat dan tali itu bergerak menjadi ular. Ketika Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk melemparkan tongkatnya dan beliau lakukan, tongkat itu dilempar, maka tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular sebagai tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam. Hal ini disaksikan oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Dilihat dan disaksikan nyata oleh mereka bahwa tongkat itu berubah menjadi ular, maka seketika itu pun para tukang-tukang sihir ini beriman, beriman terhadap atau kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam, dan diterima imannya, ya, diterima taubatnya. Makanya disebutkan di sini walidzalika saha imanu saharati fir'aun wa taubatuhum, oleh karena itulah telah sah imannya para tukang sihirnya Fir'aun dan telah sah taubat mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa taubat mereka diterima jika mereka bertaubat dari amalan sihir tersebut. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Aman, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullahu taala. Taib, asar yang terakhir. Qala al-musannifu rahimahullahu wa sahha an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat wa kadzalika sahan jundub. Berkata musannif rahimallahu telah sahih riwayat dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau perintahkan untuk membunuh seorang wanita yang telah menyihirnya, maka kemudian dibunuhlah wanita tersebut, dan hal ini pun telah sahih dari Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Syari, berkata Syari hadzal athar rawahu Malik fil Muwatta, athar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik balagan dalam kitab Muwatta. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah dalam beberapa periwayatan atau beberapa penyebutan itu menyebutkan, dan ada beberapa mungkin bisa dikategorikan banyak, menyebutkan riwayat-riwayat dalam bentuk balagan, yakni tidak bersambung sanadnya, ya. Nah, telah sampai kepada perawi demikian balagan. Nah, ya, inilah yang, dan itu beliau jadikan bagian dari kitab Muwatta'nya, dijadikan sebagai bagian dari kitab Muwatta'nya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang menjadikan para ulama merojihkan atau menguatkan atau mengkategorikan, ya, kitab-kitab yang paling utama dalam kitab sahih adalah sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Nah, padahal kalau mau dilihat dari silsilah sanad, riwayat al-Imam Malik itu lebih dekat, ya, karena al-Imam Malik dalam tingkatan tabi'ut tabi'in. Nah, al-Imam al-Bukhari di bawahnya, ya. Bahkan al-Imam al-Bukhari meriwayatkan riwayat-riwayat dari al-Imam Malik, ya. Al-Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, tapi para ulama mereka merujihkan sahih al-Imam al-Bukhari. Hal ini disebabkan dalam kitab Al-Muwatta beberapa riwayat menyebutkan dalam bentuk ini balagh, dan itu dijadikan sebagai bagian dari kitab Muwatta. Berbeda dengan al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari juga menyebutkan yang serupa, ya, yang semisal dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu dalam bentuk ta'liq, ta'liq mu'allaqan an fulan an fulan. Nah, tidak menyebutkan sanad, tetapi beliau tidak masukkan dalam induk kitab Sahih al-Imam al-Bukhari. Ya, beliau jadikan itu sebagai tambahan, bukan induk kitab. Bukan induk kitab. Nah, bukan bagi inti dari kitab tersebut, atau bukan bagian dari kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya, mungkin bahasa kita seperti catatan tambahan saja. Sehingga kitab al-Imam al-Bukhari rahimahullah lebih diunggulkan, ya. Nah, daripada kitab al-Muwatta al-Imam Malik rahimahullahu taala. Maka beliau sebutkan di sini bahwa diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta dalam bentuk balagh. Namun disambung sanadnya oleh Abdullah bin Ahmad rahimahullah dalam Masailnya, demikian pula dari ayahnya, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Sunanil Kubra meriwayatkannya secara mausul, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala. Kita lanjut. Qala Syari rahimahullah wa Hafsah hiya ummul mu'minin bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah adalah ummul mu'minin, Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Hunais ibn Hudzafah. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah, ya, berpisah dengan suaminya yang sebelumnya, yaitu Hunais bin Hudzafah. Wa matat sanata 45, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha wafat di tahun 45 Hijriah. Qauluhu wa kadzalika sahan Jundub. Dalam riwayat disebutkan telah sahih dari Jundub, asyara al-musannif bihadza ila qatlihi as-sahir kama rawahu al-Bukhari fi tarikhihi an Abi Utsman an-Nahdi qala kana 'inda al-Walid rajulun yal'ab fa dhabaha insanan wa abana ra'sahu fa 'ajibna fa 'ada ra'sahu faja'a Jundub al-Azdi faqatalah. Diisyaratkan oleh musannif rahimahullah, ya, dengan ini, ya, kepada kisah dibunuhnya seorang tukang sihir seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dalam tarikhnya. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam tarikhnya, demikian pula oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dan yang lainnya, dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mensahihkan sanadnya. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mensahihkan sanadnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari dalam tarikhnya dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau berkata, dahulu indal Walid, di sisi Al-Walid, seorang penguasa saat itu, ada seseorang yang bermain-main, ya, dengan mempraktikkan sihir. Dia menyembelih seseorang. Seorang, ada orang dipanggil, kemudian disembelih, dipotong lehernya, ya, dan dipisahkan lehernya, dipisahkan. Kalau zaman sekarang mungkin tidak disembelih langsung, ya, karena mungkin orang akan tak kaget atau menghindari. Mungkin orang sekarang masukkan dalam kotak, dimasukkan ke kotak, coba lihat ini, saya potong, dipotong, ya. Nah, potong kotaknya, kemudian dipisah kotaknya, tuh kan, kepalanya lain, badannya lain. Misalkan, contoh, ya, seperti itu. Dia menyembelih seseorang lalu melepaskan, memisahkan kepalanya. Kami pun kaget. Lalu kemudian dia kembalikan lagi kepalanya, disatukan lagi, kemudian menyatu antara kepala dan jasadnya. Faja'a Jundub al-Azdi faqatala. Kemudian datang Jundub al-Azdi, Jundub al-Khair radhiyallahu ta'ala anhu, lalu membunuh orang tersebut. Nah, ini yang disyaratkan oleh musannif rahimahullahu taala. Wa kadzalika sahan Jundub. Naam. Wa rawahu al-Bukhari fi Dalail mutawwalan. Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Dalail secara panjang, wa fihi dalam riwayat itu disebutkan fa amara bihil Walid fasujina. Walid memerintahkan orang tersebut ditahan, ya dipenjara. Fadzakara al-qissata bitamamiha, lalu beliau sebutkan kisah itu secara sempurna, secara lengkap. Walaha turukun katsirah, asar ini memiliki beberapa jalur. Qauluhu qala Ahmad an salasah min ashabin Nabi SAW, berkata Imam Ahmad dari tiga orang sahabat Nabi SAW. Ahmad huwal imamu Ahmad bin Mu'afwan, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, bukan Ahmad bin Abdillah, salah tadi ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya, naam, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Qauluhu an salasah diriwayatkan dari tiga sahabat, ay saha aqatlu sahir an salasah, telah sahih dibunuhnya tukang sihir dari tiga sahabat. Au jaa qatlu sahir an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau telah datang riwayat dibunuhnya tukang sihir dari tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar wa Hafsah wa Jundab, ya, yaitu tiga sahabat tersebut adalah Umar, Hafsah dan Jundub radhiyallahu ta'ala anhum, wallahu a'lam. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa asar yang menunjukkan tentang hukum had yang diberlakukan bagi tukang sihir. Ini menunjukkan bahwa amalan atau praktek sihir merupakan praktek yang besar, ya, merusak agama seseorang dan merusak dunia seseorang, ya. Maka tepatlah seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan, membinasakan seseorang di dunia dan membinasakan seseorang di akhirat. Iyadan billah, nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Maka berhati-hatilah dan jauhilah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat kepada kita. Selesai bab yang ke-23, bab tentang sihir, ya. Nah, tentang bagaimana hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menangkal ataukah menanggulangi perkara sihir ini, itu insyaallah mudah-mudahan akan disebutkan dalam babun nusrah di bab-bab berikutnya, karena salah satu makna dari an-nusrah adalah menghilangkan sihir dari pelakunya, ya, dengan sesuatu yang syar'i. Nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya biiznillah, wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji, ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.